Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. An-naqidu al-ashiru al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'andamuhu wa la ya'malu bih. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-ashiru al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'andamuhu wa la ya'malu bih. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ثم قال الشارح رحمه الله تعالى من أعرض عن دين الله عز وجل لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله فهو كافر لأنه في هذه الحالات يكون عابدا للشيطان. حكم الملحد حكم الملحد الذي يقول عنه بعض الناس ملحد بعض الناس ملحد أو متحند من الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعبد الله هذا يعبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك فهذا عبد للشيطان إذا ليس هناك أحد إذ ليس هناك أحد في الدنيا إذن وله معبود فالوثني له معبود واليهودي له معبود والنصراني له معبود والمسلم يعبد الله وغير المسلم يعبد الشيطان فمن لم يعبد الله abada syaitan abada syaitan nah abada syaitan nah taib hasbuk taib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd an-naqidu al-ashir pembatal yang ke-10 kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-i'rad al-i'rad mastar a'rada yuridu berpaling an dinillah ya berpaling dari agama Allah taala la yata'allamu wa la ya'malu bih dia enggak mau belajar enggak mau ngaji juga enggak mau beramal artinya dia enggak mau beramal sama sekali kenapa bisa batal imannya karena menurut ahli sunnati wal jamaah iman itu qaulun wa amalun. Ya, qaulun. Nah, kalau di buku-buku salaf qaulun wa amalun. I'tiqad itu enggak disebutkan. Kenapa? Karena kalau qaulun itu termasuk qaulul lisan, qaulul qalb. Amal udah termasuk amal jawarih, amal qalb. Jadi bahkan salaf itu enggak mendefinisikan iman itu dengan i'tiqad kebanyakan mereka. Ya, yang disebutkan di buku-buku salaf, semisal disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di Syarh Sunnah dan yang lainnya, al-iman qaulun wa amalun, qaulun wa amalun, qaulun wa amalun. Di buku-buku yang lain para salaf mengatakan al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun. Bahkan tidak mendefinisikan sebagai apa? Dengan i'tiqad bil janan karena sudah maklum yang namanya qaul, qaulul lisan, qaulul qalb ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin. Ya. Oleh, bahkan Ibnu Qayyim juga mengutip perkataan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Uddatus Sabirin. Ya. Kalau ada ucapan qaulun wa amalun, qaulul lisan, qaulul qalb. Amal jawarih, amal qalb. Paham enggak sini? Baik, maka iman bisa batal dengan ucapan. Iman bisa batal dengan amalan. Kalau tidak ada ucapan, maka tidak dianggap iman. Artinya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak dianggap iman walaupun dia beramal. Dan iman tanpa amalan juga tidak dianggap iman. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak beramal. Nah ini sisi batal Islamnya seseorang itu seperti itu. Paham gak sini? Yaitu dia tidak mau belajar agama. Nah, ini menunjukkan ketidakpedulian dia. Dan yang berikutnya ini puncaknya. Akhirnya dia la ya'malu bih. Gak mau beramal. Ya. Ketika dia tidak beramal sama sekali, maka batallah keislamannya, keimanan dia. Apalagi kalau yang dia tinggalkan amalannya tersebut adalah sholat. Ya, adalah sholat. Makanya Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in beliau mengatakan, ya, la yara ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tidaklah memandang syai'an minal amal tarkuhu kufrun siwa sholah. Tidak, mereka tidaklah memandang ada sebuah amal apabila ditinggalkan, ya, menyebabkan kekafiran, melainkan sholat. Karena Nabi SAW bersabda, faman tarokaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, dia meninggalkan amal-amal yang lainnya, terutama rukun-rukun Islam. Dia meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji. Ya, dia gak mau beramal sama sekali. Nah, ini maka dia bisa kufur. Qala al-mu'allif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Ashir yang ke-10. Ini puncaknya. Terakhir, al-i'rad an dinillahi ta'ala. Berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allamuh wa la ya'malu bih. Dia tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau beramal. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia malah berpaling, ya, dari ayat peringatan tersebut. Inna minal mujrimin muntakimun, kami akan membalas orang-orang mujrim tersebut, yaitu musyrik. Di ayat yang lain Allah sebutkan yang demikian bahkan orang-orang kafir. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada." Ini sebagai orang-orang yang zalim, sebagai orang-orang kafir. Ya, sebagai orang zalim, sebagai orang-orang kafir. Hai barakallahu fiik. Ya. Siapa yang berpaling, maka Allah akan berikan dia setan. Wa man ya'su an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang ya'su, yang dia berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, maka Allah akan, ya, adakan setan untuknya. Allah akan memberikan setan untuknya yang akan menjadi korin bagi dia. Ya. Allah juga mengancam, "Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban su'ada." Siapa yang berpaling dari peringatan, ya, Rabb-nya, maka Allah akan memasukkan dia adzaban su'ada, ke azab yang berat. Ya. Ke azab yang berat. Allah musta'an. Berpaling dari agama Allah yang Maha Rahman, Allah jelaskan, "Wa man a'rada an dzikri rah an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya. Maka dia akan diberikan yang kehidupan yang sempit, dan Allah akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kata dia. "Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu kan saya melihat." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Mungkin ada datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, enggak peduli. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian pula hari ini engkau akan dilupakan. Allahu musta'an. Ya. Nah, itu sisi kenapa bisa dikufur? Karena, ya, dia sudah tidak ada iman. Karena iman itu qaulun wa amal. Sementara dia enggak mau beramal. Ya. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi di sini, ya, man a'rada an dinillah azza wajalla, siapa yang berpaling dari agama Allah azza wajalla, la yata'allamu dinallah, dia enggak mau ngaji, enggak mau belajar agama Allah, wala ya'budullah, dia enggak mau beribadah pada Allah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Bi annahu fi hadhil halati yakunu 'abidan li syaitan. Karena dalam keadaan seperti ini dia sudah menjadi hamba dari setan. Ya, iya dan billah. Ya, Allah sebutkan, "Wa man ya'su an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin." Ya, yuqayyid, maka kami akan adakan setan untuknya kalau dia berpaling. Dan setan itu akan menjadi qarinnya. Hukmul mulhid. Nah, ini hukum orang yang mulhid. Orang yang ateis. Allazi yaqulu anhu ba'dun nasi mulhidun. Ya, dan yang dikatakan oleh sebagian orang terkait mulhid, ateis, au mutahallil, au mutahallilun minad din. Ya, itu mutahallil kan isim fa'il dari tahallala, ya. Orang yang melepaskan diri dari agama, agnostik, ya. Kalau agnostik itu enggak percaya agama, percaya Tuhan. Tapi kalau ateis enggak percaya agama, enggak percaya Tuhan. Ya, kalau agnostik percaya agama enggak ya, tapi percaya Tuhan enggak? Percaya. Itu mutahallil namanya. Melepaskan diri dari agama. Terus sudah digandrungi sekarang, Ustaz. Apa? Sama anak muda. Digandrungi sekarang sama anak muda. Allah musta'an. Ya. Perguruan tinggi. Enggak percaya agama, percaya Tuhan. Terus gimana dia menjalin hubungan dengan Rabb-nya, dengan Tuhan? La yata'allamu, dia enggak mau belajar. Wala ya'malu bih, dia pun enggak mau beramal. Wala ya'budullaha, dia enggak mau beribadah pada Allah. Hada ya'budu syaitan. Kalau begitu dia dianggap dia beribadah pada setan. Karena dia diperbudak oleh setan. Ya. Kalau kita enggak mau jadi hamba Allah, berarti kita jadi hamba hawa nafsu atau hamba syaitan. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Al-Ubudiyah. Ya. Li'anna syaitan huwa alladhi amarahu bidzalik, karena setan yang memerintahkan dia untuk meninggalkan peribadatan pada Allah, meninggalkan amal, meninggalkan belajar agama. Dia senangnya maunya yang belajar ilmu dunia. Ada pelatihan, ya, dapat duit cepat. Nah, bayar tuh dia. Ya, bayar mahal 3 hari. Mau, tapi ada daurah gratis, enggak usah nginep. Sejam aja, setengah jam kultum aja dikabur. Nah. Salat Jumat dia enggak salat Jumat. Sekali salat Jumat duduknya di belakang atau di luar, ngobrol, ngopi, ngerokok. Pas udah iqomah baru deh langsung ke tempat wudu. Berarti dia enggak dengar khutbah. Enggak dengar. Ya? Tapi enggak apa-apalah bagi itu kan. Kalau dia berbuat kekufuran kan dikasih udzur oleh Murji'ah, sama juga. Enggak masalah. Allah musta'an. Itu sarkas ya. Nah, enggak benar kayak begitu. Ini dia berpaling dia nih. Dia berpaling. Maka ini yang kayak begini bahaya. Ya, apalagi kalau dia lebih semangat ke ilmu dunia. Ilmu akhirat ditinggalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya wa jahilun bil akhirah. Ya. Allah membenci, memurkai orang yang tahu urusan dunia namun dia bodoh urusan akhirat. Di surah Ar-Rum itu Allah sebutkan mengenai hal itu ya. Ya lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya. Silent. Mereka tahu urusan dunia mendetail, tapi urusan akhirat mereka bodoh. Ya. Ini yang repotnya yang kayak begini, kalau bicara agama udah kayak ya, dia yang belajar agama, kita yang enggak belajar. Apalagi kalau udah ngomong terorisme. Oh, pintar tuh semuanya. Ya. Islam itu jangan fanatik katanya. Toleran sesat. Oh, itu udah kayak belajar aja dia, padahal enggak mau belajar. Suruh wudu juga selesai. Ya. Coba tanya sama dia, apa rukun wudu? Khalas. Apa rukun sholat? Bingung dia. Sebutkan, enggak usah antum sebutkan 13 rukun sholat. 3 rukun sholat itu apa, Pak? Bingung dia. Dia bahkan enggak tahu apa itu rukun dan syarat perbedaannya. Rukun mandi janabah aja juga dia belum tentu tahu. Ya, kalaupun tahu salah. Atau kalaupun dia bicara ngasal. Itu bahaya orang-orang kayak gitu. Mana lagi tadi? Fa hada 'abidun lisyaitan, id laisa hunaka ahadun fid dunya illa walahu ma'budun. Karena enggak ada seorang pun di dunia ini pasti dia punya sesembahan. Wal wasani, kaum paganis, lahu ma'budun, dia punya sesembahan. Wal yahudi, lahu ma'budun, orang Yahudi punya sembahan. Wan nasrani, punya sembahan, lahu ma'budun. Wal muslim ya'budullah, ya, beribadah pada Allah. Wa ghairul muslim ya'budu syaitan, selain muslim beribadah pada setan. Faman lam ya'budillaha 'abada syaitana, maka kalau enggak beribadah pada Allah berarti dia nyembah setan. Dari sisi apa dikatakan nyembah setan? Dia memperturutkan keinginan setan untuk tidak beribadah pada Allah. Ya. Baik, gantian dibaca berikutnya. Mana? Wih, masyaallah. Cah Brebes. Ayo, padah. Bismillah. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, fahada alladhi yaz'umu annahu la yata'allamu ad-dina wa la ya'budullaha atau asyaitana wa habada syaitana fahuwa alladhi amarahu bidalika fasara abidan lahu. Faman a'rada an dinillahi la yata'allamu di dinallahi wa la ya'budullaha mutlaqan la ya'buduhu biddu'ai wala bisolati wala bilhubbi wala bilqawli wala bilimani wala bil'i'tiqadi man annallaha huwal khaliqur min annallaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru wa annahul ma'budu bihaqqin fala yata'allamud dina wala ya'budullaha fahada kafirun bi'iradihi wa nafsul iradi kufrun. Baik. Mana tadi? Cah Brebes tambah mantep baca kitabnya. Masya Allah. Hah? Apa keren dia? Masya Allah. Mantep. Saya itu enggak komen deh. Takutnya dia sujon deh. Saya ngomong gini ntar takutnya ada komen macam-macam ya, saya mantau ya. Wa hadha alladhi yaz'umu annahu la yata'lamu din. Maka inilah yang diklaim orang-orang yang dia tidak belajar agama, wala ya'budullah, ya, dan dia tidak beribadah pada Allah, berarti dia atau asyaiton, wa abada syaiton. Dia telah mentaati dan beribadah pada setan. Wahuwa alladhi, maka setanlah yang amarahu bidzalik, ya, yang memerintahkan dia untuk seperti itu, yaitu apa? Tidak beribadah pada Allah, tidak belajar agama. Ya, karena ya, setan itu yang paling senang dengan orang yang enggak belajar agama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahkan setan itu punya duta-duta di dunia. Siapa duta-duta setan di dunia? Orang-orang yang menghalang-halangi orang lain belajar agama. Dihalang-halangi. Ya. Dihalang-halangi, maka itu ciri-ciri setan. Dan orang-orang munafik itu dulu yang mengambil peran ini. Allah musta'an. Ya, orang-orang munafik ini. Ya, mengambil peran ini, yaitu mengambil peran apa? Menghalang-halangi manusia dari beribadah, dari mengaji. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika dikatakan pada mereka, marilah kita menuju kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya turunkan. Kita menuju kepada apa yang Allah turunkan, wahyu. Wa ila rasul, ayo kita menuju kepada mengikuti Rasul. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa. Mereka akan menghalang-halangi orang lain dari engkau wahai Nabi dengan penghalangan yang sebenar-benarnya. Nah, setan itu punya duta-duta di muka bumi. Ya. Terus kalau tahzir gimana? Nah, kalau itu hak, itu bukan duta setan deh. Jangan belajar ke itu. Ya, itu bukan duta setan. Kalau tahzirnya adalah hak. Tapi kalau tahzirnya batil, nah itu dia khawatirkan. Dia menjadi duta-duta setan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fa huwa allazi amara bidzalik fasara abidan lah. Faman a'rada an dinillah, siapa yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamu dinallah, tidak mau belajar agama Allah. Ya. Wala ya'budullaha mutlaqan, tidak mau beribadah pada Allah secara mutlak. Wala ya'buduhu bidu'a, tidak mau beribadah pada Allah dengan doa, dengan salat, bil hubbi, dengan cinta, la bil qaul, tidak pula dengan ucapan, wala bil iman, tidak pula dengan keimanan, wala bil i'tiqad, tidak pula dengan keyakinan, min annallaha, tidak pula dia beribadah pada Allah dengan keyakinan bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, al mudabbir, yang mengatur alam semesta, wa annahul ma'bud bihaqqin, dia juga beribadah pada Allah dengan meyakini bahwa Allah yang zat yang diibadahi dengan hak. Fala yata'allamu dina wa la ya'budullah, dia tidak mau ngaji, enggak mau belajar agama, enggak mau beribadah pada Allah. Fa hadza kafirun bi'iradi, maka dia kafir dengan sikap berpaling dia tadi. Wa nafsul i'radi kufrun, sedangkan berpaling dari agama Allah itu sendiri, kekufuran. Itu sendiri juga sudah merupakan kekufuran, apalagi dia enggak mau beramal. Tambah lagi. Ayo Mas Bibit. Qala Syekhu Hafizahullah Ta'ala, al-adilatu ala kufril mu'ridi an kitabillahi. Minal adillati ala dhalika qawlullahu ta'ala, wa man aslamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'radu anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Wa qawluhu ta'ala, wa man aslamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'radu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Wa qawluhu subhanahu, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Fal kuffaru yu'riduna amma unziru minal imani billahi wa rusulihi wal amali bihadad dini. Wa qala subhanahu, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma arada anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Masya Allah. Selesai berarti itu ya. Al-adillah, dalil-dalil akan alal kufril mu'arrid, alal kufril mu'arrid, akan kafirnya orang yang berpaling an kitabillah dari Al-Quran. Minal adillah, diantara dalil-dalil ala dzalika, atas hal tersebut, qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Ini ayat-ayat tadi sudah kita bacakan. Dan firman Allah ta'ala, wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada anha, daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan firman Allah ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan pada mereka. Taib. Fal kufar yu'ridun, maka orang-orang kafir mereka berpaling, amma unziru, dari apa yang diberikan peringatan pada mereka, minal iman billah, itu berupa keimanan pada Allah, pada Rasulnya, wal amal bihadad din, dan mengamalkan agama ini. Allah ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, disebutkan tadi la yata'allamu, dia enggak mau ngaji, enggak mau belajar agama. Ya, maka para ulama menyebutkan yang namanya ngaji, belajar agama itu ada dua macam. Yang pertama yang qismun, yang merupakan bagian fardu ain. Fardu ain ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Ya. La ahada yu'dharu bi jahli, yang enggak ada seorang pun yang diberi udzur dengan kebodohannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salah satu sering mengatakan, "Ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin." Ya enggak? Wajibnya wajib apa? Wajib kifayah fa'aini. Aini. Ya, wajib aini. Yang tidak ada seorang pun yang diberi udzur karena ketidaktahuan dia, ya. Yaitu yang agama dia tidak akan tegak kecuali dengan dia mengetahui akidah yang sahihah dan lawannya. Maka mengetahui, belajar perkara tauhid adalah wajib, ya. Mengenal kesyirikan adalah wajib. Nah, ini penting ini. Ya, dia memang enggak mesti harus duduk di majelis intensif pembacaan kitab tauhid. Namun dia harus tahu, mencari tahu, menggali. Ya, enggak boleh dia masa bodoh. Apalagi terlebih lagi di zaman sekarang sarana informasi semakin terbuka. Ya. Makanya kata Syekh At-Tarifi, semakin dimudahkan akses untuk menerima wahyu, mendengar wahyu, membaca wahyu. Ya, bukan hanya dari Al-Quran dan terjemahannya, namun bahkan juga dari internet-internet. Maka semakin tegak hujah, ya, semakin tegak hujah. Apalagi zaman sekarang. Ya, ini penting ini. Ya. Baru nanti ada yang kita pelajari yang hukumnya fardu kifayah. Nah, ini kalau ditinggalkan yang wajib, ini bahaya. Tabarakallah. Nah, berikutnya al-farqu baina al-hazili wal jaddi wal khaifi wal muqrahi. Perbedaan antara orang yang bercanda, sungguh-sungguh takut, dan yang dipaksa karena melakukan pembatal keislaman. Fadhal, siapa lagi yang membaca? Ya. Nabil kemarin udah Nabil, gantian. Siapa? Hanif, Hanif. Hanif ini suaranya kecil-kecil aja kayak Pak Ustadz suaranya. Dengerin aja suaranya. Suaranya kalau baca kitab kayak Pak Ustadz. Qala rahimahullah. Suaranya udah jadi ustadz ya suaranya. Ayo baca. Nah Hanif. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Oh kan? Faza nih dengerin suara entar nih. Faza baca. Tanbihu. Hah? Antum kalau mau coba lihat buku yang 3.500 fotokopian berapa harganya? 6.000. Hah? 20.000 gini doang. Tanbihun, oh bener sama gak apa-apa udah Al-Farq, cuman kalau di buku saya yang mahal ini iya. Oh di buku yang fotokopian 3.500 ada tanbihun. Ya bonus lah itu. Ayo baca Hanif. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh baina al-hazili wal-jadd wal-jaddi wal-khaifi illa al-mukrahu wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil-muslimin lil-muslimi an yahdharuha wa yakhafa minha ala nafsihi na'udhu billahi min mujibati وضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم الشرح يقول المؤلف رحمه الله لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا مكره إلا مكره boleh إلا مكره boleh إلا مكره karena diawali oleh la nafiah وكل هذه النواقض من أعظم ما يكون udah beda-beda ini. Coba lihat di beda di buku saya. Ya nggak apa-apa baca ya. Ntar ujung-ujungnya ada di sini. Ujung-ujungnya nggak ada. Terus. Wa yaksiru wa qaw'uha fin nasi. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه النواقض لأن كثيرا من الناس يقع فيها ولأن الخطر عظيم نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه النواقض لا فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف إلا مكرها فعندنا عدة حالات فهنا عدة حالات enggak ada ya Ah, beda bukunya ya. Cukup-cukup. Kalau di saya simpel aja di buku saya. Cuman yang sama kayak saya bukunya tadi siapa? Mas Manto. Apa? Riandi ya. Siapa lagi? Mas Bibit. Topik juga. Udah hijrah antum dari fotokopi 3500. Masya Allah. Ya. Pikri, bukunya apaan? Oh, 3500. Ya, kita baca dulu Al-Farq Bainal Hazil wal Jaddi wal Khaif wal Mukrah. Perbedaan antara orang yang hazil bercanda dalam melakukan pembatal keislaman, jad sungguh-sungguh melakukan pembatal keislaman, khaif takut, dan mukrah dipaksa. Kata al-muallif rahimahullah taala, la farqa. Nah, lo, tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada beda. Ya, fi jami' hadhihi nawaqidi bainal hazil, dalam seluruh pembatal keislaman ini, baik yang hazil bercanda, al-jad sungguh-sungguh, khaif takut, ilal mukrah, kecuali yang dipaksa. Kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Semuanya itu ya adalah hal-hal yang paling bahaya. Yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling sering terjadi. Fayan bagi lil muslimi, maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim ayah zaroha, dia mesti mewaspadainya. Wa yakhafa minha ala nafsihi, dan dia mesti mengkhawatirkan pada diri dia dari hal-hal tersebut. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah min mujibati ghadabih, dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya. Wa alimi iqabih, dan pedihnya hukumannya. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Baik, nah kata Syekh Ar-Rajihi, zakara al-mu'allifu, sampai sini ya, mu'allif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan anna hadhihi nawaqida, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan 10 tadi, la farqa fiha, enggak ada perbedaan antara pembatal keislaman tadi, bainal hazil wal jad, antara yang bercanda maupun yang sungguh-sungguh. Ya. Karena Allah sebutkan ketika mereka menyebutkan walin salta malayakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, jika engkau tanya kepada mereka orang-orang yang mengolok-olok Allah tadi, maka mereka akan jawab, kami cuma main-main saja, gurau-gurau saja. Kula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, Allah jawab. Ya, apakah pada Allah ayatnya rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta uzur lagi. Kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Ya. Kita bermohon pada Allah, na'udzubillah min mujibati ghadabih, dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya, wa alimi iqabihi. Taib. Ya. Fahuna iddatu halatin, maka di sini ada berapa kondisi. Ya, yang pertama, ini udah dibaca belum? Belum. Nah, coba gantian, siapa yang mau baca? Silakan. Nah, santri yang baru, ada? Hmm? Mana mic-nya? Oh, ada. Ah, itu. Abang Nugraha. Helen, baca sambil diri. Kayak udah puisi. Hah? Anak mau ngeliat dia pingsan. Ntar diemin gitu. Tapi udah makan ayam bakar ya, Rin, ya. Kan kebuli, insya Allah darahnya nambah. Masya Allah. Tuh, tadi khusus buat antum tuh, Rin. Kalau antum, cuman antum kan gak ini ya, gak peka. Ya. Nah, itu makanya kita bikin ya, makanan yang menambah zat darah, zat besi, zat tahu zat apa lagi buat Herlin ya, biar dia ini ya enggak perbaikan gizi. Ayo dibaca. Bismillah. Qala syari hafizahullah taala, man fa'ala nakidan wa huwa hazilun, man fa'ala nakidan min nawakidil islami hazilan, كشخص استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالدين ala sabilil mazahi wassukhriyati fa innahu yakfuru. Man fa'ala naqidan wa huwa jadun, man fa'ala naqidan min nawaqid al-islam wa huwa jadun jazimun bidzalika kaman sakhira bid-dini jaziman fa innahu yakfur. Man fa'ala naqidan wa huwa khaifun ala nafsihi, man fa'ala naqidan min nawaqid al-islam khaifan ala nafsihi aw khaifan ala malihi aw ala waladihi fa innahu yakfuru walau kana khaifan kaman sabba al-islam aw sabba din al-islam inda shakhsin hatta yabqa maluhu wala yu'khad wala yu'khadu li'annahu yakhsha innahu law lam yasubba al-islam ukhida maluhu fa yakhsha ala malihi aw ala nafsihi aw ala waladihi fa innahu yakfuru. Man fa'ala nakidan wa huwa mukrahun illa anna qalbahu mutma'innun bil kufri, idza kana mukrahan wa mutma'anna qalbuhu bil kufri fa innahu yakfuru ka insanin udi'a sayfu ala raqabatihi wa kila takfur wala wa illa qatalnaka. Amma idza takallama bi kalimatil kufri wa qalbuhu mutma'innun bil imani fa innahu la yakfuru. Tay. Nugraha bukunya asli. Ya. Coba lihat. Beli di mana itu? Di Bit. Oh, bukan di saya ya. Curiga nih. Soalnya bukuannya janjian hilang atu ini Nugraha. Beli ya. Belilah. Kemarin yang beli siapa aja dari saya? Dua ya? Soalnya Nugra kemarin gak punya, aku jadi punya ya? Jangan kuan di timpe. Ternyata bukan ya? Dari awal punya. Oh, dari awal punya. Alhamdulillah. Mana? Tadi manfa'ala naqidan wa huwa hazilun. Siapa yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia bercanda, bergurau. Gak bisa dia bilang gurau je, gak bisa. Ya, gak bisa. Makanya kalau ada orang bergurau, ngolok-ngolok Islam, bercanda, ya, kenapa gak diuzur oleh para ulama? Ya, gak diuzur, gak ada uzur bil jahal. Karena orang yang mengolok-ngolok, mukaddimahnya itu adalah juhud. Kenapa dia bisa mengolok-olok? Karena dia sudah ngelawan duluan. Paham gak? Kenapa sih musuh bisa diolok-olok? Karena sudah juhud duluan terhadap musuh. Sudah mengingkari duluan musuh. Ya. Maka bisa diolok-olok musuh. Nah, mengolok-olok itu pasti di yang melatar belakangnya adalah juhud. Ya. Sudah menolak, menentang. Nah, makanya gak diberi uzur. Ya, orang munafik itu sampai mengatakan innamakuna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma mengucapkan itu bercanda aja, main-main aja. Enggak bisa. Baik. Nah, kata Syekh man fa'ala naqidan min nawaqid al-Islam zahazilan. Siapa yang melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan dia bercanda. Ka syakhsin semisal seseorang yang diistahza'a, dia mengolok-olok. Mengolok sholat atau dia mengolok-olok agama, dia mengolok sholat apa? Eh, titip absen ya kata dia. Ya, atau dia mengolok-olok agama, ya karena bercanda atau sukhriyah karena ini apa namanya? Mengejek, maka dia kafir. Ya, keluar dari Islam. Iya dan billah. Ya. Man fa'ala naqidan wa huwa jadun. Nah, berikutnya siapa yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia sungguh-sungguh, serius. Siapa yang melakukan pembatal keislaman wa huwa jadun jazimun bidzalik dan dia mantap itunya. Ya, bersungguh-sungguh, memang dia sungguh-sungguh. Sebagaimana orang yang mengolok-olok agama secara jaziman, maka dia kafir. Ya, secara jaziman itu secara sungguh-sungguh, ya maka dia kafir. Man fa'ala naqidan wa huwa khaifun. siapa yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia khaif, takut ala nafsi, mengkhawatirkan diri dia sendiri. Maka siapa yang melakukan pembatal diantara pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan dia khaifan ala nafsi, mengkhawatirkan diri sendiri atau mengkhawatirkan hartanya atau anaknya, maka dia kafir. Walau kana khaifan, walaupun dia khaif, takut. Semisal orang yang mencela Islam atau dia mencela agama Islam, inda syakhsin, di hadapan seseorang, hatta yabqa maluhu, hingga akhirnya hartanya tetap ada, wala yukhot, tidak diambil. Kenapa? Karena diancamnya tadi, kalau kamu enggak mencela Islam, saya ambil hartamu. Lianna yakhsha innahu law lam yasubballah Islam akhudha maluhu. Karena dia khawatir kalau dia enggak mencela Islam, nanti harta dia akan diambil. Ya. Yakhsha, dia pun takut, khawatir ala mali, akan kehilangan hartanya atau kehilangan diri dia atau kehilangan anak-anaknya, maka dia mengucapkan kalimat yang diinginkan orang-orang kafir untuk mengucapkan penghinaan terhadap Islam atau pengejekan terhadap Islam, fa innahu yakfur, maka dia kafir. Ya. Hukmu man fa'ala naqidun wa huwa mukrahun. Hukum orang yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia dipaksa, illa anna qalbahu mutmainun bil kufur. Namun kalbunya tetap tenang dalam kekafir. Kok? Kok itu dia, kalau yang buku fotokopian apa? Kalau yang di buku fotokopian apa, coba lihat. Kok bil kufri? Di bawahnya. Salah cetak ya. Harusnya manfa'ala naqidun wa huwa mukrahun illa anna qalbahu mutmainun bil iman. Ada? Di bawahnya juga bil kufur. Yang pertama. Ya. Lihat isinya. Idza kana mukrahan wa tma'anna qalbuhu bil kufri fa innahu yakfur. Nah, apabila dipaksa kalbunya tetap tentram dengan kekufuran, maka dia kafir. Artinya dia ridho. Nah, yang tidak menyebabkan kekafiran dia melakukan pembatal keislaman, kalau kalbu dia enggak ridho. Ya, dia diancam dengan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa dia. Iya. Dalam keadaan kalbu dia tetap tenang. Namun kalbu dia tidak tenang dalam keimanan, tetap tenangnya ridoknya dengan kekafiran, maka dia kafir. Ka insanin wudi asayfu ala raqabatih. Semisal seseorang yang diletakkan pedang di atas lehernya. Ya, dia mengatakan dikatakan takfur wa ila qatalnak. Kamu harus kafir. Kalau enggak kami akan bunuh engkau. Ya. Akhirnya dia pun pura-pura kafir. Maka enggak dibunuh, maka dia enggak kafir. Ama idza takalama bil kalimatil kufri wa qalbu mutmainun bil iman fa innahu la yakfur. Ya, adapun jika orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dan kalbunya tetap tentram dalam keimanan, maka dia tidak kafir. Baik. Berikutnya, faddal, dibaca. Silakan. Ada yang lain? Mengasih ke siapa anda? Summa qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi rahimahullah wa hafizahullah ta'ala, talakhasu min dhalika khamsu halatin. Al-halatul ula man fa'ala al-kufra أو ناقضا من نواقض الإسلام مازحا أو هازلا فإنه يكفر. الحالة الثانية من فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام جادا فإنه يكفر. الحالة الثالثة من فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام خائفا فإنه يكفر. الحالة الرابعة من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر بمعنى annahu lamma ukriha jazima ala al-kufri fa innahu yakfuru. Al-halatul khamisatu man fa'ala al-kufra mukrahan wadma'anna qalbuhu bil imani fa innahu la yakfuru. Fatakunu khamsu halatin arba'un minha yakfuru sahibuha. Fatakunu khamsa halatin. Fatakunu khamsa halatin arba'un minha yakfuru sahibuha wal khamisatu la yakfuru. والدليل على أنه إن كان خائفا على نفسه أو أهله أو ماله فتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله أو ذلك أن ذلك كفر. قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حكم من فعل. Nah, ringkasan dari hal ini semua ada 5 keadaan. Yang pertama, langsung saya bacain aja ya. Siapa yang melakukan kekufuran atau pembatal di antara pembatal keislaman, baik apa ini, apakah dia mazihan, bercanda, hazilan, ya, mengejek, fa innahu yakfur, maka dia kafir. Yang kedua, siapa yang melakukan kekufuran atau pembatal di antara pembatal keislaman jadan dalam keadaan serius, maka dia kafir. Yang ketiga, yang melakukan kekufuran atau pembatal keislaman khaifan, karena takut, takut harta diambil, maka dia juga kafir. Yang kelima, yang keempat, ya, siapa yang melakukan kekufuran mukrohan dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan dipaksa ikrohnya tam, sempurna, artinya kalau dia enggak mengikuti dia diancam dibunuh atau diancam akan dibuat cacat permanen anggota tubuh dia. Ya, wat ma'ana qalbuhu bil kufur. Ya, dan dia tetap kalbunya tetap tentram dalam kekufuran. Artinya ya udah, suruh kafir mau enggak? Ya udah sini. Bima'na annahu lamma ukriha, yang maknanya tatkala dia dipaksa, ya udah. Dia mantap jazama 'alal kufur. Dia mantap untuk kufur. Fa innahu yakfur. Maka dia kafir. Yang kelima, siapa yang melakukan kekufuran dipaksa namun kalbunya tetap tentram dalam keimanan, fa innahu la yakfur, maka dia tidak kafir. Bisa paham di sini ya? Ya, tafsilnya ya. Baik. Nah, sementara berikutnya orang dipaksa melakukan pembatal keislaman. Namun ke pemaksaannya itu enggak sebagaimana disebutkan oleh ahli fikih memenuhi syarat untuk boleh melakukan secara terpaksa ucapan kekufuran. Itu diancam yang enggak bikin nyawa dia hilang, atau diancam dengan sesuatu hal yang tidak bikin cacat permanen tubuhnya, dengan mau diadukan polisi, mau dipukul, gitu doang. Akhirnya dituruti, maka ya dia enggak dapat udzur mengenai hal ini. Ya dan billah. Fatakunu khamsah halatin. Maka kalau begitu, ini kesimpulannya ada 5 keadaan. Arba'un minha yakfuru sahibuha. 4 diantara yang menjadi kafir pelakunya. Wal khamisah yang terakhir, satu aja ya pelakunya tidak kafir. Yang mana itu yang tidak kafir? Kalbunya tetap tenteram dalam keimanan. Wa dalil ala annahu kana in kana khaifan. Dalil bahwasanya apabila dia takut mengkhawatirkan diri sendiri atau hartanya atau keluarganya, maka dia kafir. Fatakallama bi kalimatil kufri, maka dia berbicara dengan kalimat kekufuran hingga ya supaya tetap eksis hartanya ya, cuman karena harta, bahwa anna dzalika kufrun, hal tersebut adalah kekufuran ya. Allah taala berfirman, wa man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kufur pada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenteram dalam keimanan. Baik, terus aja lagi biar cepat. Ada lagi yang mau baca gantian? Johar-johar. Yeah. mati apa itu? Kufur semua. Enggak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, hukmu man fa'ala nakidun wa huwa mukrahun wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Ini yang satu-satu selamat ya. Ya, hukum orang yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia dipaksa dan qalbu tetap dalam keimanan. Dipaksa yang menyebabkan dia mati atau cacat permanen anggota tubuh dia. Terus istisna ar-rabb subhanahu wa ta'ala, istisna ar-rabb halatan wahidatan wa hiya al-mukrahu bisyaratin an yakuna bisyarti an yakuna qalbu mutmainnun bil imani. Itu bi ayakuna qalbuhu, sepatutnya gimana? Mutmainnan ya, ini mungkin salah cetak ya, salah cetak itu. Mutmainan ya khobar. Qalbuhu mutmainan bil iman. Terus illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Thumma qala Allah subhanahu, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadaran fa'alayhim qadabun minallahi walahum adabun azim. Dhalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirati. Falladhi yakfuru li ajlil mali aw khawfan ala malihi aw ahlihi istahabbad dunya ala al-akhirati waqaddamad dunya ala al-akhirati waqaddamad dunya ala al-akhirati qaddamad dunya ala dinihi. Dhalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirati wa kadhalika idha fa'alahu mukrahan watma'innu qalbuhu bil kufri. Watma'anna qalbuhu bil kufri wala yastasna illa al mukrahu idha ma'anna qalbuhu bil imani wal ikrahu laysa ma'nahu at-tahdida wa innama ma'nahu annahu yakunu ikrahan mulziman bi an yudha'a as-sayfu mulzaman bi an yudha'a as-sayfu ala raqabatihi aw yuhaddidu min syakhsin qatilin atau yuhaddadu min syakhsin qatilin wa ya'lamu annahu yanfidu wa'adduhu bi annahu illam yakfur fa innahu yaqtuluhu fil hali fa hadha yakunu mukrahan. Baik. Fa idzat ma'an hasbuk. Gantian. Baca tu. Faza. Fa idzat ma'anna. Ayat faza. Mana? Kasih mic. Ayat baca faza. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Gila ketawa gede, baca pelan. Oh ketawa, wah ha ha ha. Gila baca qala syarih. Yang benar fasa bacanya. Fa idzat ma'anna qablahu bil imani. Qablahu? Apaan qablahu? Qalbuhu bil imani fala yadurruhu kaunuhu yatakallamu bikalimatil kufri aw yaf'alul kufra amma apa nih apa amma mujarradul khawfi faqad ala nafsihi aw ahlihi aw malihi fahadha la yabihu la yubihu la yubihu lahul kufra. Baik. Dari mana tadi berikutnya? Hukmu man fa'ala naqidun wa huwa mukrahun wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ini ya, hukum orang yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dipaksa namun qalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Istasna rabbu, Allah mengecualikan ta'ala halatan wahidatan, satu keadaan aja yaitu dipaksa dengan syarat qalbunya tenang dalam iman. Allah berfirman ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan qalbu tetap tenang dalam keimanan. Wa man kafara billahi mim ba'di imanihi ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, siapa yang kufur pada Allah setelah keimanan dia kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan qalbu tetap tentram dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, namun siapa yang dadanya lapang dengan kekufuran, fa alaihim ghadabu minallah, maka bagi mereka murka Allah. Wa ma walahum adzabun adzim, dan mereka mendapatkan adab yang besar. Ya, dzalika bi annahum, kenapa itu? Karena mereka istahabbul hayatad dunya. Ya, mencintai kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Falladzi yakfuru li ajlil mal, maka orang yang kafir karena harta, ketakut akan hartanya atau keluarganya, maka dia akan mencintai dunia daripada akhirat, dan qaddama, dia akan memprioritaskan urusan dunia daripada akhirat. Dia akan memprioritaskan dunia ala dini daripada agama dia. Ya, idza fa'alahu mukrahan. Ya, mana tadi? Dzalika bi'annahum istahabbu al-hayatad dunya alal akhirah. Ah, ini ayatnya. Demikian karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Taib. Wa kadzalika idza fa'ala al-kufra hazilan, demikian pula kalau dia melakukan kekufuran karena bercanda. Ya, wa kadza idza fa'alahu jaddan, kalau dia melakukannya secara serius. Wa kadza idza ma fa'ala idza fa'alahu mukrahan, kalau dia melakukannya karena dipaksa, watma'anna qalbuhu bil kufr, dan qalbunya tetap tenang dalam keadaan kekufuran, artinya enggak mengingkari. Ya. Maka dia ini kafir. Wala yustasna ilal mukrahu, ini enggak dia dikecualikan kecuali hanya keadaan dipaksa. Idat ma'anna qalbuhu bil iman, jika qalbu tetap tentram dalam keimanan. Wal ikrah laisa ma'nahu at-tahdida. Ya, yang namanya dipaksa bukan maknanya ancaman. Wa inna ma'nahu, ya, kalau ancaman kan baru gitu aja. Kalau kamu enggak mau kafir, saya ini kamu tuntut pakai materai 10.000. Itu tahdid, bukan ikrah namanya. Nah, kalau apa namanya? Innama ma'nahu, makna ikrah dipaksa itu apa? Annahu yakunu ikrahan mulzamannya, itu pemaksaan yang mulzam. Yang dia diharuskan itu. Memang diilzam dia, diharuskan. Bi ayyudu as-saifu, dengan diletakkan pedang ala raqabati. Ya, di lehernya. Kalau dia enggak mau, ini jelas nih. Tapi kalau dibilang kufur enggak kamu sekarang, kalau enggak ntar malam kamu saya bunuh, kalau enggak ntar malam kamu saya teror, jangan mau, itu baru tahdid. Ya, itu dia baru mentahdid. Yuhaddiduna, dia baru mentahdid kita. Ya, paham enggak sini? Nah, kalau ikrah itu sekarang dipaksa, ayo kafir enggak? Kafir enggak? Nah, au yuhaddada, atau dia diancam, min syakhsin qatilin, dia diancam dari seseorang yang pembunuh. Ya, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, ya, annahu yanfudu wa'adahu, annahu yanfudu wa'adahu, atau wa'adahu juga boleh ya. Dan dia pun tahu bahwasanya orang tersebut akan merealisasikan janjinya. bi annahu illam yakfur, yaitu kalau dia enggak kufur, fa innahu yaqtuluhu fil hal, maka dia akan membunuh saat itu juga. Nah, fa hada yakunu mukrahan, maka ini mukrah namanya. Fa idat ma'ana qalbuhu bil iman, namun kalau qalbu tetap tentram dalam keadaan keimanan, fala yadurruhu qawluhu yatakallamu bi kalimatil kufri, maka kondisi dia yang mengucapkan kalimat kekufuran itu tidak memudaratkan dia. Aw yaf'alul kufra, atau ketika dia sedang melakukan kekufuran. Amma mujarradul khaufi, adapun takut semata faqat ala nafsih, mengkhawatirkan diri dia atau keluarganya atau hartanya, fahadha la yubihu lahu al-kufra, maka hal ini tidaklah melegalkan dia, membolehkan dia untuk melakukan ucapan atau amal kekufuran. Al-khatimah, penutup. Nah, gantian dibaca berikutnya. Muslim. Masya Allah. Apa dia panggilnya? Asyik. Hai, padahal Muslim yang menutup majelis kita. Qala syari al-khatimatu nas'alullaha azza wa jalla as-salamatu wal as-salamata wal afiyata wa an yu'idana minal kufri wasyirki wan nifaki wasyikaki wasu'il akhlaqi wa an yuthbitana ala dini wa an yu'idana min mudillatil fitani wa an yatawaffana alal islami ghayra mughayyirina wala mubaddilina innahu wali dhalikal qadiru alaihi wa sallallahu wasallamu ala abdillah wa sallallahu wasallama, itu fi'il ma'tuf pada fi'il. Salla yusalli sallama yusallimu wa sallallahu wasallam ala abdillahi wa rasulihi wa nabiyina Muhammad. Enggak ada waw itu. Wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina. Baik, ya rabnya badal itu, bukan maktuh. Baik, al-khatimah, penutup. Kita memohon pada Allah keselamatan, ya, al-afiyah, agar Allah an-yu'idana, ya, melindungi kita dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dari kesesatan dan akhlak yang buruk. Wa ayyuthbitana, dan semoga Allah mengokohkan kita ala dini, di atas agamanya, ya, dan melindungi kita dari mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam, ya, tidak mengganti agama ini, tidak merubah. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Ya, semoga salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad, wah, kepada keluarga dan sahabat beliau beserta para tabi'in, ya, orang-orang yang ikuti beliau. Selesai kajian kita, berarti pekan depan kita ganti. Berarti kalau pekan depan kita ganti, antum yang bukunya fotokopian mesti fotokopi lagi. Ya, apa mungkin ini kali ya, risalah ila ahli Qasim, ya, risalah di ahli Qasim fi bayani akidatih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, syadala ila anta astaghfiruka.